Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sampaikan. Nah, yang pertama adalah kekurangan kita jujur dalam segala pertolongan strategis pertimbangan. Kemudian yang kedua, tidak kuasa kebenaran lagi dilema berbohong. Pertanyaan sederhana, bukannya berbohong untuk kebaikan bisa melanggar tiga kebetulan dan menghindari kebetulan. Yang semua hari dari semua yang sulit, berbohong itu semuanya orang bisa mencuri keadaan yang pertama dan pada seorang istri. Yang kedua, apabila memperbaiki kebohongan yang saling berkumpulan, yang ketiga, merasa keperlahan positif. Berbohong ini pun pada hal yang memang positif, seperti kalau saya pun kemampuan saya temui istri saya dalam kondisi berkunci baju, misalnya dalam kondisi dia beri datang untuk mengambil istri yang menarik, lalu dia mengatakan, misalnya, Masya Allah, yang di saya, kalau sudah mandi, saya tidak bisa. Sebenarnya kita sudah menunggu, dia pada saat itu lagi tidak berkumpul dan cantik. Dia dalam keadaan kumpul, tapi kumpul yang sejujurnya, kumpul saja kita mengatakan itu. Setelah itu, suami yang keluar berjaki, menempat kabin, lalu dia itu cukup mungkin berjaya dengan pengumuman. Tapi kami yang dirilai, kalau dia berkata, Masya Allah, berjaki ini juga dan karena berarti sudah mandi. Tapi suami yang sudah berjaya itu berbahan untuk nilai lagi itu. Yang dua yang ini dibolehkan. Jadi pengumuman itu orang berbohong dalam hal Islam. Itu masih dikeluar dengan tidak menarik terhadap mereka ini. Sebenarnya dimaksudkan yang kita memperbaiki kebohongan atau Islam yang baik. Misalnya sekarang kita berkarenan ini suami istri bertengkar, lalu kita melakukan hal ini, kita mengatakan sebenarnya yang si A ini merasa bersalah karena saya tak berbohong. Seperti dengan ibu tua dia merasa tidak layak untuk memulai yang kita. Kenapa kita harus mengucapkan hal yang sama? Sebenarnya si A itu sudah dalam sini merasa bersalah. Tapi dia malu untuk memulai ini sehingga merasa mereka untuk berkata yang berbaik dan dibolehkan. Ya, tadi ketika dalam peperangan, salah satu yang pernah kita ketahuan dalam peperangan di Indonesia yang bersyukur dan muslim, ditanya, kenapa membuat pasukan muslimin? Kalau di bawah satu juta yang dibayar, kita mengatakan 500 ribu untuk membuat musik lapor. Itu dibolehkan. Dan ini cuma tiga keadaan yang dibolehkan dalam agama Islam. Membelakang kenapa kita jadikan itu menghindari tempat di mana di situ ada penipuan. Semuanya, semuanya, semuanya tempat yang ada kemaksiatan, itu disuruh kita jauhi. Itu disuruh menjauh. Karena tidak ada jaminan bagi orang yang sedang bermaksiat selamat dari waktu Allah. Tadi kita katakan, belasan pusat saya yang benar berapa, dan dengan merasa aman dengan hadiah Allah. Dalam beberapa hal-hal yang sesuai dikatakan para sahabat untuk berkumpul kita, siapapun yang merasa aman dengan hadiah Allah, para sahabat yang berkumpul kita, itu selalu berkumpul. Karena bisa saja mungkin baru niat mau berbuat dosa, bisa saja masih hukum. Sehingga masih belum berpacu pada teman yang lain bersih dari kita, yang tetap sama tidak tahu. Bukan hanya datang bentar untuk nanti, dan ke depan dia mau bisa revolusi mereka yang pertanyaan. Berapa banyak? Dan berapa banyak jumpa-jumpa yang lain? Ini ada yang datang. Nanti semua masalah mengatakan dalam hadis Bukhari, kalau kalian sedang menikmati empat orang yang pernah dihadap, atau penyebab orang bisa dihadap, masyarakat, maka kesegeranya tinggalkan tempat tersebut kecuali bila kalian bisa menangis menangisi kenapa mereka sampai melakukan ini sehingga kalian akan terlupakan